Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji untuk Allah Rabbul alamin, pencipta alam semesta ini, yang memilikinya, yang mengatur dan mengurusnya. Dialah yang memberikan rezeki kepada sesuatu, kepada segala sesuatu yang ada di muka bumi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salat dan salam senantiasa tercurahkan untuk Nabi yang mulia, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang meniti jalan beliau sampai hari pembalasan. Amma ba'd. Ahibati fillah. Pada kesempatan sebelumnya, kita telah berbincang tentang hikmah disyariatkannya jihad. Kemudian kita masuk kepada awal peperangan terbesar yang disebut dengan Yaumul Furqan. Tatkala Rasulullah SAW berhadapan dengan pasukan kafir Quraisy dengan 1,000 tentara, dengan 700 onta yang dibawa, dan 100 pasukan berkuda. Rasulullah SAW bersama para sahabatnya yang jumlahnya 300 belasan. Bersama mereka ada 70 ekor onta yang ditunggangin secara bergantian. Dan ada 2 ekor kuda. Karena sejatinya jumlah itu bukan untuk menghadapi pasukan kafir Quraisy, tapi mereka pergi untuk menghadang kafilah dagang orang-orang musyrikin yang datang dengan 1,000 ekor onta, 50,000 dinar yang ada pada mereka, bersama barang-barang dagangan yang lainnya. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Terjadilah perang Badar. Kita akan melihat bagaimana proses tersebut. Nah, silakan kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Sebelum dilanjutkan, tetap di buku ini. Ada yang kurang tepat di terjemahan ini. Mungkin belum sampai ke halamannya, Zubair. Halaman 363. Coba dilihat. Halaman 363. Nah. Tayyib. Di halaman 363 ini, naik lagi, Zubair. 359. Ke bawah. Bawah lagi. Masih 360. 363. Ya. disebutkan di sini terjemahannya, ketika telah mendekati Badar, Rasulullah dan Abu Bakar berhenti dekat seseorang yang sudah tua. Tapi disebutkan dalam bahasa Arabnya, walamma nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qariban min Badar raqibahu. Jadi ketika telah mendekati Badar, Rasulullah dan Abu Bakar naik kendaraan pergi bersama Abu Bakar. Jadi naik kendaraan pergi bersama Abu Bakar sehingga berhenti di hadapan orang tua dari bangsa Arab. Hatta waqafa ala syekhin min al-Arab. Sampai keduanya berhenti di hadapan orang tua atau sesepuh dari bangsa Arab. Ya, silakan dilanjutkan. تفضل. Ketika telah mendekati Badar, Rasulullah dan Abu Bakar naik kendaraan pergi bersama Abu Bakar sehingga berhenti di hadapan orang tua atau sepupu dari bangsa Arab. Kemudian Nabi bertanya kepadanya perihal Quraisy, Muhammad serta para sahabatnya dan semua berita yang berhubungan dengan mereka. Kemudian orang tersebut menjawab, tidak akan aku beritahu sebelum engkau mengatakan kepadaku siapa kalian. Kemudian Nabi menjawab, jika kamu mengabarkan kepada kami, maka kami akan memberitahumu siapa kami. Kemudian orang tersebut menjawab, tepatilah apa yang kamu katakan ini. Kemudian Nabi menjawab, ya. Maka orang tua itu pun menjawab, telah sampai berita kepadaku bahwasanya Muhammad keluar pada hari ini dan ini. Baik, afwan. Ketika membaca Muhammad, usahakan salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun tidak ditulis di sini karena ini ucapan orang kafir tadi, tapi kita sebagai muslim ketika mendengar nama Muhammad maka ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Telah sampai berita kepadaku bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari ini dan ini. Jika berita yang sampai kepadaku itu benar, maka pada hari ini mereka akan berada di tempat ini, posisi Nabi Muhammad pada waktu itu. Selain itu, telah sampai berita kepadaku bahwa Quraisy keluar pada hari ini dan ini. Jika berita yang sampai kepadaku benar, maka sekarang posisi mereka itu ada di tempat ini, posisi Quraisy pada waktu itu. Setelah selesai menjawab, orang tua itu pun bertanya, dari mana asal kalian berdua? Nabi menjawab, kami dari Ma atau air. Kemudian mereka meninggalkan orang tua tersebut. Laki-laki itu berkata, dari Ma, air? Ma yang mana? Apakah Ma Iroh? Barakallahu fikum. Nah, kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Tapi tetap ada usaha untuk meraih kemenangan dan kesuksesan, beliau tidak tinggal diam. Setelah pasukannya istirahat, berhenti di satu tempat, beliau pergi bersama Abu Bakar untuk mencari informasi. Beliau tidak duduk bersimpuh menunggu informasi datang. Tapi beliau pergi bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Akhirnya sampai ketemu dengan orang tua. Dan kita lihat beliau adalah orang yang ahli komunikasi. Allah berikan kelebihan kepada beliau. Ketika bertanya kepada orang Arab ini, orang Arab itu enggak mau kasih tahu kecuali kasih tahu. Dari mana kalian dulu? Malah dibalik sama Nabi SAW. Kalau kamu kasih tahu kami, kami akan kasih tahu kamu. Siapa kami sebenarnya? Akhirnya ceritalah orang Arab itu. Kemudian Rasulullah SAW ketika ditanya, terus kalian dari mana? Kami dari air. Min ma. Lalu beliau pergi. Orang tua ini mikir. Dari air mana? Dari mata air mana? Jadi tempat itu, kalau kita lihat di Jakarta ini, contohnya, banyak tempat itu dengan nama rawa. Rawa Mangun, rawa apa, rawa-rawa, macam-macam. Ada yang namanya kebon. Kebon kelapa, kebon ini, kebon itu. Di Arab pun seperti itu penamaannya. Ma, ada daerah air gitu. Maksudnya kami ini tercipta dari air. Nabi SAW ingin menyebutkan itu. Tapi beliau membiarkan orang itu memahaminya sendiri. Maka orang itu bertanya. Dari air mana? Mahil Iraq atau mana? Tapi Nabi sudah pergi. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Setelah Nabi dapat informasi itu, Nabi balik ke tempat pasukannya berhenti. Silahkan dilanjut. Kemudian Nabi kembali kepada para sahabatnya. Pada sore harinya, Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beberapa sahabat yang lain untuk menuju mata air Badar guna mencari informasi. Mereka pun mendapatkan dua orang pemuda yang sedang mengambil air minum besar. Salah satunya berasal dari Bani Al-Hajjaj dan yang lainnya dari Bani Al-As bin Sa'id. Mereka membawa keduanya kepada Nabi, tetapi pada saat itu beliau sedang sholat. Lalu kedua orang tersebut berkata, "Kami hanya bertugas untuk memberi minuman mereka." Akan tetapi, para sahabat meragukan jawaban dari kedua orang tersebut, atau jangan-jangan mereka bekerja untuk Abu Sufyan. Kemudian, para sahabat memaksa mereka untuk memberitahukan yang sebenarnya. Kemudian, keduanya mengakui bahwa mereka bekerja untuk Abu Sufyan, lalu para sahabat pun meninggalkan mereka. Barakallahu fikum. Di sini ada terjemahan yang kurang tepat. Ketika disebutkan, coba dibuka 364 tadi. Akan tetapi para sahabat meragukan jawaban dari kedua orang tersebut. Sebenarnya, kedua orang ini ketika ditanya, diinterogasi ya, dari mana, mereka berkata bahwasanya, "Nahnu suqatun li Quraisyin ba'athuna nasqihimul ma." Kami adalah mencari minuman untuk orang-orang Quraisy. Kami hanya petugas yang bertugas untuk cari minuman untuk orang-orang Quraisy. "Fakarihal qaumu khabarahuma." Di sini terjemahannya apa, coba dilihat. Disebutkan, akan tetapi para sahabat meragukan jawaban dari kedua orang tersebut. Enggak, bukan meragukan. Kariha, yang artinya membenci, enggak suka. Akan tetapi para sahabat membenci jawaban kedua orang tersebut. Kenapa kok benci? Warajau an yakuna li Abi Sufyan. Karena mereka berharap dua orang itu adalah petugasnya Abu Sufyan. Bukan, atau jangan-jangan mereka bekerja untuk Abu Sufyan, enggak. Jadi sahabat ini berharap kedua orang itu adalah petugasnya Abu Sufyan. Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, para sahabat ini inginnya berjumpa dengan kafilah, bukan dengan pasukan perang. Oleh karena itu ketika mendapati dua orang ini, harapan mereka dua orang ini bukan dari Quraisy, bukan pasukannya Quraisy, tapi adalah dari kafilah dagangnya Abu Sufyan. Kemudian para sahabat memaksa mereka untuk memberitahukan yang sebenarnya. Tidak. Ini juga terjemahan yang kurang tepat. Fabarabuhuma. maka dipukulin kedua orang ini. Falamma auja'uhuma, kemudian ketika keduanya kesakitan, akhirnya terpaksa mereka berkata, iya, kami adalah bekerja untuk Abu Sufyan. Lalu para sahabat pun meninggalkan mereka. Bisa difahami. Jadi para sahabat ini menginginkan petugas itu adalah milik Abu Sufyan. Tatkala dia ditanya dan mereka jujur, enggak, kami petugas orang-orang Quraisy. Kami ngambil air untuk minum onta-onta mereka. Dipukulin. Dipukulin bukan karena enggak percaya, karena enggak suka dengan jawabannya. Ketika kesakitan, mau enggak mau ya udah. Maunya apa sih kalian? Enggak kalian dari bekerja sama Abu Sufyan, ya udah, mereka mengatakan kami bekerja sama Abu Sufyan. Ketika mereka menjawab itu, malah mereka tinggalin. Karena itu yang diinginkan oleh mereka. Wallahi jamaah, kadangkala kita tidak siap menerima kebenaran. Kita tuh menginginkan sesuatu. Sehingga kalau terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kadangkala kita bingung. Baik, Nabi sedang sholat nih. Peristiwa dipukulinnya orang ini, kondisinya Nabi alaihi salatu wasallam sedang sholat. Baik, setelah Nabi melaksanakan sholat, silakan dibaca. Setelah Nabi melaksanakan sholat, dia berkata, waktu mereka menjawab dengan jujur, kalian memukul keduanya. Dan tatkala mereka bohong, kalian pun meninggalkan keduanya. Sesungguhnya, mereka benar demi Allah, mereka adalah pembantu Quraisy. Kemudian Nabi berkata kepada keduanya, beritahu aku tentang orang-orang Quraisy. Mereka menjawab, kaum Quraisy berada di belakang bukit yang kau lihat itu. Kemudian Nabi bertanya, apakah mereka banyak? Mereka menjawab, banyak. Berapa jumlah mereka? Mereka menjawab, tidak tahu. Kemudian beliau bertanya, berapa ekor unta yang mereka sembelih? Mereka menjawab, terkadang mereka menyembelih 9 ekor dan terkadang 10. Kemudian Nabi bersabda, jumlah mereka sekitar 900 sampai 1000 orang. Kemudian Nabi bertanya, siapa saja di antara mereka tokoh-tokoh Quraisy? Mereka menyebutkan Uqbah bin Rabi'ah, Syaibah, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Suhail bin Amr. Lalu mereka berdua menyebutkan yang lainnya. Kemudian Nabi menghadap sahabatnya seraya berkata, kota Mekah ini telah melemparkan kepada kalian kepingan-kepingan hati. Subhanallah jemaah. Rasulullah SAW langsung bertanya kepada kedua orang itu tentang informasi yang diinginkan. Beliau dapat informasi dari orang tua yang sepuh tadi. Tapi informasi itu hanya informasi keberadaan tempat. Mereka tahu posisi orang-orang Quraisy di mana. Ketika ada dua orang dalam, tuh orang Arab, orang luar. Ini orang dalam. Maka Nabi SAW bertanya tentang jumlah mereka. Ketika orang itu mengatakan, gak tahu, Nabi tidak memaksa dia untuk menyebutkan jumlah. Karena bisa jadi memang gak tahu. Maka Nabi menanyakan kepada dia sesuatu yang lebih mudah. Diketahui jumlah berapa ekor unta yang dipotong. Mereka mengatakan 9 sampai 10. Biasanya satu ekor unta itu untuk 100 orang. Maka kalau 9 sampai 10, kisaran jumlah mereka adalah 1000 sampai 900 atau 900 sampai 1000. Kemudian Nabi bertanya lagi, ada informasi lain yang diinginkan. Setelah mengetahui jumlah, maka beliau bertanya tentang tokoh-tokoh mereka. Siapa aja yang ada? Maka disebutkan fulan, fulan, fulan, fulan. Ternyata hal itu tidak membuat takut Rasulullah SAW. Biasanya orang ketika mau berhadapan dengan musuh dan disebutkan tokoh-tokoh musuh ini, artinya orang-orang yang hebat di kalangan musuh, membuat mereka jadi gentar. Tapi Nabi menjadikan tokoh-tokoh Quraisy itu motivator yang membangkitkan semangat para sahabat untuk berjihad jalan Allah SWT. Beliau langsung menghadap kepada para sahabatnya. Apa kata beliau? Hadhihi Makkah qad alqat ilaikum aflada kabidiha. Ini Makkah sudah melemparkan kepada kalian belahan-belahan hati mereka. Kepingan-kepingan hati mereka. Udah nyampe nih. Yang selama ini mereka menyiksa kalian, menindas kalian, bertindak buruk kepada kalian, sekarang ada di hadapan kalian. Dulu kita tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi mereka. Sekarang mereka ada di hadapan kita. Subhanallah. Itulah sosok pemimpin. Yang bukan menggembosi. Bukan menakut-nakuti. Tapi membuat para sahabat semakin siap untuk berhadapan dengan musuh mereka. Karena jamaah, informasi itu penting. Mengetahui kekuatan musuh itu membuat kita lebih berhati-hati. Sehingga ya harapan menang itu ada, walaupun sejatinya kemenangan itu pemberian Allah Azza wa Jalla, tapi ada usaha. Nah, silakan lanjutkan. Abu Sufyan memacu untanya. Ia mewanti-wanti kalau kaum muslimin mendahului mereka. Ketika sampai di Badar, ia bertemu dengan Majdi bin Amr. Kemudian Abu Sufyan bertanya kepadanya, apakah kamu melihat seseorang? Majdi menjawab, saya tidak melihat siapapun kecuali dua orang yang menunggangi unta menuju ke lembah itu. Lalu ia menuju ke arah yang dituju oleh kedua orang tersebut. Kemudian Abu Sufyan menuju ke tempat tersebut dan mendapati tai unta. Kemudian terbersit di benaknya kalau itu merupakan tai unta penduduk Yastrib. Kemudian Abu Sufyan dengan sigapnya kembali menuju para sahabatnya hingga ia kembali menjumpai unta-untanya. Barakallahu fiik. Taib. Disebutkan di sini bahwa Abu Sufyan masih dalam perjalanan untuk melarikan diri dari pasukan orang-orang muslimin. Disebutkan bahwa beliau berjumpa dengan salah satu orang yang namanya Majdi bin Amr. Dia tanya, apa engkau melihat seseorang di sini? Kala iya. Nggak ngelihat banyak orang, cuma ada dua penunggang unta. Lalu Abu Bakar berangkat ke tempat yang ditunjuk. Kalau diterjemahkan disebutkan, kemudian mendapati tai unta dan kemudian terbesit di benaknya kalau itu merupakan tai unta penduduk Yatsrib. Jadi ketika mendapati tai unta, sebenarnya dalam bahasa Arabnya disebutkan, fawajada fi rawthi ba'irihi ma nawa. Abu Sufyan melihat di kotoran unta mereka itu ada biji kurma. Bukan terbesit di benaknya kalau itu merupakan tai unta, enggak. Yakin Abu Bakar. Apa? Abu Sufyan. Karena ada biji kurma nih unta Madinah. Maka kemudian disebutkan Abu Sufyan bersegera di sini kemudian dengan sigapnya kembali menuju para sahabatnya hingga kembali menjumpai unta-untanya. Bukan menjumpai unta-untanya. Astagfirullah. Abu Sufyan kembali ke unta-untanya, ini ke kafilahnya. Kemudian dia wa'ada bisair anit tariqil ma'hud. Dia pergi melalui jalan yang tidak biasa dilalui. Muttabian sahil. Beliau lewat pantai. Jalur pantai. Jadi Abu Sufyan menuju para sahabatnya. Kemudian dia bersegera pergi. Tapi tidak melalui jalur yang biasa dilewatin. Karena takut berjumpa dengan pasukan Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka melewatin pinggiran pantai, menyisir pinggiran pantai. Hatta naja bil ba'ir. Hingga, bukan ia kembali menjumpai unta-untanya. Sehingga dia selamat bersama kafilah. Hatta naja bil ba'ir. Artinya dia akhirnya bisa selamat bersama kafilah unta-untanya tersebut. Baik. Jadi Abu Sufyan sudah selamat. Lanjutkan. Ketika Abu Sufyan telah berhasil menyelamatkan unta-untanya, lalu diutusnyalah Qais bin Imri Al-Qais kepada Quraisy untuk membawa pesan yang berbunyi, sesungguhnya kalian keluar untuk menyelamatkan unta-unta kalian. Dan ketahuilah bahwa harta-harta kalian serta keluarga kalian telah diselamatkan oleh Tuhan. Kembalilah ke Mekah. Berita itu datang ketika mereka berada di Juffah. Kemudian Abu Jahal bin Hashim berkata, demi Allah, kita tidak akan pulang sebelum menuju Badar. Badar merupakan tempat yang biasanya digunakan oleh kabilah Arab pada musim tertentu sehingga sebagai tempat berkumpul. Di sana kita akan tinggal selama 3 hari. Kita akan memotong binatang lalu mengadakan pesta makan dan minum khamr. Kita bersenang-senang agar orang-orang Arab bisa mendengar dan melihat perkumpulan kita sehingga mereka tambah takut kepada kita. Barakallahu fiik. Tayib, ada beberapa catatan di sini yang disebutkan bahwasanya Abu Sufyan ketika sudah selamat, dia kirim orang untuk memberitahu orang-orang Quraisy kalau mereka sudah selamat. Mereka ada di Juffah. Bentar, Ana tadi itu mau kirim gambar. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar lagi anak kiri. Baik, berkaitan dengan Juffah. Juffah ini miqatnya salah satu miqat jemaah haji. Ketika mereka sudah sampai Juffah, mereka dapat berita dari Abu Sufyan yang di pada waktu itu dia belum masuk Islam, agar mereka balik ke Mekah. Apa katanya Abu Jahal? Abu Jahal ini namanya, ini ada kesalahan memang. Di bahasa Arabnya juga salah, ditulis Amr bin Hashim atau Abu Jahal bin Hashim, yang betul Amr bin Hisham namanya. Jadi bukan Abu Jahal bin Hashim tapi Abu Jahal bin Hisham. Ternyata mereka tidak mau pulang. Mereka tidak mau pulang. Mereka akan terus berjalan sampai ke Badar. Disebutkan Badar ini tempat yang biasanya digunakan oleh kabir Arab dalam musim tertentu sebagai tempat kumpul. Di Badar itu ada suq, ada pasar. Maka mereka pergi ke tempat biasa mereka. Apa yang mereka inginkan? Di sana kita akan tinggal selama 3 hari. Kita akan memotong binatang. Bukan memotong binatang. Memotong onta. Diganti binatang dengan onta. Onta kan binatang, Ustaz. Iya, cuma bahasa Arabnya memang fananhar al-jazar. Wa nat'amu ta'am, dan kita akan pesta, makan, minum khamar, wa ta'zif 'alaina al-qiyan. Ini yang tidak diterjemahkan. Dan kita akan minta biduan-biduan untuk bergoyang, bernyanyi untuk kita. Kita bersenang-senang meminta biduan-biduan untuk berjoget dan bernyanyi buat kita, agar orang-orang Arab bisa mendengar dan melihat perkumpulan kita, sehingga mereka tambah takut kepada kita. Nah, jadi mereka ada maksud lain. Ternyata mereka juga gak mau perang. Mereka udah, kita menang udah, artinya kita gak perlu perang sebenarnya. Tapi mereka ingin, kalau istilah sekarang itu apa ya, show force ya, menunjukkan kekuatan mereka. Kalau kita lihat ada Korea Utara latihan rudal mereka atau apa mereka, apa sih yang diinginkan mereka? Ini menunjukkan mereka memiliki kekuatan. Dan itu yang sedang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Perang mental mereka. Tapi apa yang terjadi? Mereka berjumpa dengan pasukan. Mungkin mereka berpikir orang Madinah akan pulang, tidak akan menghadapi mereka. Tapi ternyata Allah berkeinginan lain. Nah, silakan lanjutkan. Sementara kelompok lain tidak suka meneruskan perjalanan menuju Badar, sehingga sebagian dari mereka memperlambat perjalanannya. Di antara mereka adalah Haris bin Amir, Umayyah bin Khalaf, Utsbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Hakim bin Hizam, Abu Al-Bakhtari bin Hisham, Ali bin Umayyah bin Khalaf, serta Al-As bin Ubay Munabbah. Sehingga Abu Jahal mencela mereka sebagai pengecut. Begitu juga halnya dengan Uqbah bin Abi Mu'iq dan Nadhr bin Haris bin Kildah. Lalu mereka pun meneruskan perjalanan. Lanjut. Akhnas bin Syarif berkata, "Wahai Bani Zuhroh, Tuhan telah menyelamatkan hartamu dan telah membebaskan temanmu Makhromah bin Naufal. Dan tujuan kalian bepergian untuk menyelamatkannya dan hartamu dari musuh. Harta dan temanmu telah selamat, maka kembalilah." Kemudian mereka pun kembali. Bani Zuhroh pun senang dengan pendapat Akhnas tersebut. Begitu juga dengan Bani Hashim. Mereka ingin kembali, tetapi dicegah oleh Abu Jahal seraya berkata, "Jangan ada yang berpisah dari kelompok ini sampai kita pulang." Barakallahu fikum. Jemaah rahimakumullah. Ada sesuatu yang menarik. Ketika orang-orang mau berangkat, Abu Jahal berpendapat tetap berangkat. Tapi ternyata ada tokoh-tokoh di dalam pasukan mereka yang enggak ingin balik, yang enggak ingin terus perang. Udah selesai apa yang diinginkan gitu loh. Mereka bukan orang-orang yang gila perang, gila kekuasaan, enggak. Tapi subhanallah, Abu Jahal malah mencaci maki mereka, mengatakan mereka sebagai orang-orang pengecut. Dan akhirnya mereka pun berangkat. Tapi ada dari Bani Zuhrah, Al-Akhnas ibn Syuraiq, di sini Syarif ya, salah ini, di bahasa Arabnya juga kurang tepat, Anda sudah melihat kepada buku aslinya, Al-Akhnas ibn Syuraiq. Dia berkata kepada kaumnya, "Wahai Bani Zuhrah, udah kalian pulang. Ngapain kalian di sini? Apa yang kalian tuju sudah didapat. Kafilah dagang kalian selamat. Kemudian mereka juga ingin menyelamatkan Makhromah bin Naufal dan sudah selamat. Lalu Akhnas bin Syuraiq ini mengatakan kepada kaumnya, kalian pulang. Sifat pengecut yang dikatakan oleh Abu Jahal, biar aku yang bawa. Kalian pulang." Akhirnya pulang mereka. Karena peristiwa ini, Al-Akhnas bin Syuraiq menjadi orang yang sangat ditaati oleh kaumnya. Ini semua orang punya, semua kabilah punya pemimpin jemaah. Mereka tidak dipimpin satu raja, enggak. Setiap kabilah punya pemimpin. Kenapa kok kemudian hari ditaatin, dipatuhin oleh kaumnya? Karena atas arahan Al-Akhnas, mereka selamat dari peperangan dan mereka tidak terbunuh. Karena dalam perang Badar kalah orang-orang musyrikin. Dan Bani Hashim mau pulang juga. Tapi mereka gak pulang. Mereka ikut berjalan. Karena tekanan yang ada dari Abu Sufyan. Pasukan Quraisy sudah mulai goyang. Yang keluar dari Mekah dengan semangat, satu hati. Kemudian mereka mulai tidak lagi seperti awalnya. Nah, lanjutkan. Adapun Bani Adi telah memisahkan diri. Ketika sampai di celah-celah Bukit Lif, mereka pun mengalihkan rute perjalanan untuk pulang ke Mekah. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Abu Sufyan bin Harb. Lalu ia bertanya, "Wahai Bani Adi, mengapa kalian pulang tanpa rombongan yang lain dan juga tanpa unta?" Mereka menjawab, "Bukankah engkau telah mengutus seseorang ke kaum Quraisy agar kami pulang?" Barakallahu fiik. Jadi subhanallah, Banu Adi pulang. Di tengah jalan mereka ketemu sama Abu Sufyan. Lalu mereka bertanya, Abu Sufyan bertanya, "Bagaimana kalian pulang?" La fil air wa la fil nafir. Di sini diterjemahkan tanpa rombongan yang lain dan juga tanpa unta. Tanpa rombongan yang lain dan juga tanpa unta. Padahal maksudnya la fil air, tidak bersama kafilah, yaitu kafilah yang dengan unta-untanya Abu Sufyan, wala fil nafir, dan tidak dengan pasukan. Kalian ini gimana? Sehingga ucapan la fil air wala fil nafir ini menjadi sebuah permisalan, menjadi pepatah ya. Kalau orang itu enggak kemana-mana gitu, kamu itu ikut siapa sebenarnya? La fil air wala fil nafir. Tidak bersama kafilah dan juga tidak bersama pasukan. Lalu apa kata mereka? Anta arsalta ila Quraisy antarji. Bukankah engkau yang nyuruh kita pulang? Engkau yang minta kepada Quraisy untuk pulang. Maka Abu Sufyan diam. Karena ternyata Abu Sufyan telah membuat pasukan itu morat marit. Bani Zuhra pulang, Bani Adi pulang. Maka jumlahnya mereka semakin berkurang dan kejiwaan mereka pun bermasalah. Tep, lanjut. Orang kafir Quraisy meneruskan perjalanan hingga mereka menduduki tempat yang paling tinggi dari lembah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin berada di antara posisi kafir Quraisy dan pusat air dengan jarak tempuh yang dekat. Mulanya, orang-orang musyrik menguasai air kaum muslimin. Kemudian, pada malam harinya Allah menurunkan hujan yang lebat sekali. Hujan turun dengan derasnya di posisi orang musyrik sehingga menghalangi mereka untuk maju. Sedangkan di posisi kaum muslimin hujan gerimis. Allah menyucikan mereka dengannya dan meneguhkan telapak kaki mereka dengan semakin padatnya pasir yang mereka injak, menguatkan hati dan tidak ada yang mencegah mereka untuk bergerak. Lembah pun terairi, sehingga orang-orang mukmin pun dapat minum, mengisi tempat minumnya dan memberi minum tunggangan mereka, serta mandi junub. Allah berfirman, "Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i maa'an yutahhirukum bih wa yudhhibu 'ankum rijzasy syaithaani wa liyarbita 'ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam." Dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan air hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu teguh pendirian. Quran Surat Al-Anfal ayat 11. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Sejatinya kemenangan itu dari Allah. Iyan surkumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah menolong kalian, maka enggak ada yang bisa mengalahkan kalian. Wa iyakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Tapi kalau Allah meninggalkan kalian, tidak nolongin kalian, kalian mau minta tolong sama siapa? Maka kita lihat jumlah pasukan enggak seimbang. Sampai ke medan perang, di sana orang-orang Quraisy telah mendapatkan posisi yang strategis. Mereka dapat tempat air. Mereka di tempat yang ada airnya. Umat Islam enggak. Mereka bisa berbuat apa? Kita tuh punya Allah. Jadi kalau kita berpikir, jemaah, musuh itu canggih. Senjata mereka, mereka sudah bisa ini, bisa itu. Macam-macam alasan kita bikin untuk menunjukkan kekuatan musuh. Tapi yang jelas Allah Azza wa Jal itu lebih kuat dari mereka semua. Dan Allah sudah pernah menghancurkan kaum-kaum yang lebih kuat dari yang ada sekarang ini. Allah turunkan hujan. Hujan itu kalau turun, orang yang beriman berdoa. Apa doa orang yang beriman? Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan yang manfaat. Maka buat umat Islam, hujannya bermanfaat dengan kadar yang cukup buat mereka. Dan buat orang-orang musyrikin, hujan itu jadi bala. Posisi mereka yang awalnya enak, yang mungkin dalam benak mereka, ini belum musim hujan, enggak akan turun hujan. Ternyata tempat mereka melumpur. Sulit bagi mereka untuk bergerak. Siapa yang menurunkan hujan? Musim. Bukan. Allah yang menurunkan hujan. Allah bikin musim-musim hujan. Tapi Allah bisa bikin satu saat tidak ada hujan. Di musim hujan. Dan Allah bisa turunkan hujan di musim panas. Musim kemarau. Kalau Allah berkehendak. Maka Allah mengingatkan umat Islam atas nikmatnya. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. Itu Allah yang nurunkan buat kalian air. Apa guna air tersebut? لِيُطَهِرَكُمْ بِهِ. Untuk menyucikan kalian. وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ. Mengusir gangguan-gangguan setan. Di antara gangguan setan ini kemalasan. Orang itu kalau enggak mandi, kalau enggak kena air badannya jadi malas. Makanya mandi ini dengan air termasuk mengusir gangguan-gangguan setan. وَلِيَرْبِطُ عَلَى قُلُوبِكُمْ. Dan untuk menguatkan hatimu. Semakin yakin dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dan وَيُثَبِّتْ بِهِ الْأَقْدَامِ. Dan semakin teguh hatinya dan kakinya semakin teguh. Karena pasir tuh. Anak kemarin ke Dubai. Subhanallah. Ketika kita sampai ke padang pasir, baru turun hujan. Jadi memang ketika habis turun hujan, tanahnya itu lebih keras. Pasirnya itu lebih keras. Dan semua itu karunia Allah buat orang-orang yang beriman. Nah, silakan dilanjutkan. Pasukan muslimin terus bergerak hingga berada pada posisi sumber air Badar. Mereka pun turun. Kemudian Hubab bin Munzir bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah ini posisi yang diilhamkan oleh Allah kepadamu? Padahal tempat ini kita tidak bisa maju ataupun mundur. Ataukah ini merupakan pendapatmu sebagai siasat dan taktik perang?" Beliau menjawab, "Ini adalah pendapatku." Kemudian Hubab berkata, "Wahai Rasulullah, ini bukanlah lokasi yang tepat. Pergilah bersama beberapa orang hingga kita sampai lebih dekat dengan sumber air. Lalu kita singgah di sana. Kemudian kita gali beberapa sumur dan sebuah kolam. Lalu kita isi air. Kemudian kita perangi mereka. Sehingga kita dapat minum dan mereka tidak." Rasulullah berkata, "Engkau benar-benar telah memberikan pendapatmu." Maka dilakukanlah apa yang diarahkan oleh Hubab. Barakallahu fikum. Nah. Perang Badar menjadi perang pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya yang berhadapan dengan orang-orang Quraisy. Maka beliau bersama para sahabat telah memilih sebuah lokasi. Tapi ternyata datang sahabat yang bernama Hubab bin Munzir. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ini nih wahyu Allah. Artinya engkau berhenti di sini, menjadikan ini sebagai tempat kita. Ini karena wahyu dari Allah yang kita gak boleh lagi milih. Gak boleh maju, gak boleh mundur." Ini pertanyaan yang indah dari seorang sahabat. Kalau memang sudah perintah Allah, gak ada yang menentang. Jangan pernah ada yang mengatakan pendapat dia lebih baik daripada wahyu Allah SWT. Walaupun itu pendapat sejuta manusia yang berkumpul. Maka Hubab bertanya, "Kalau memang dari Allah selesai." Tapi Nabi alaihi salat mengatakan, "Enggak, ini perang nih. Ini hanya taktik dan strategi." Lalu kata Hubab, "Enggak Rasul, ini tempat ini enggak tepat. Harus cari tempat lain." Kemudian maka beliau mengatakan, "Pergilah bersama beberapa orang." Bukan bersama beberapa orang. Di bahasa Arabnya dikatakan famdi bin nas. Maka pergilah bersama semuanya. Semua sahabat ini pindah posisinya. Bukan beberapa orang, beberapa masih di sana. Jadi ini terjemahan yang kurang tepat. Dikatakan famdi bin nas, artinya berangkatlah bersama semua orang. Maka disebutkan apa alasan harus pindah. Maka dikatakan alasan pindah karena supaya kita dekat sama air, supaya kita bisa minum. Kita bikin tempat air dan tempat orang-orang Quraisy, kita tutup sumur mereka sehingga kita bisa minum, mereka tidak minum. Nah, baik, silakan lanjutkan. Sa'ad ibn Mu'ad berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi Allah, tidakkah kami perlu membangun kemah khusus untuk tempat istirahatmu, menyiapkan hewan kendaraanmu, dan kemudian kita baru menyerang musuh kita? Sungguh, seandainya Allah memberikan kemenangan dan kejayaan kepada kita atas musuh-musuh kami, maka itulah yang kami inginkan. Namun, bila kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya, maka engkau sudah siap untuk menyelamatkan diri dan menemui kaum kita. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada beberapa kaum yang menantimu di tanah air kita dan kecintaan mereka terhadapmu lebih besar dari kami. Sehingga bila mereka mendengar bahwa engkau berperang, niscaya mereka pun tidak akan tinggal diam. Allah pasti akan melindungimu dengan mereka, sebab mereka pasti akan memberimu pertimbangan dan senantiasa berjuang di belakangmu." Maka Rasulullah SAW pun menyepakati usulan Sa'ad tersebut. Nabi memuji Sa'ad dan mendoakannya kebaikan. Kemudian didirikanlah sebuah bangunan untuk Rasulullah di sekitar anak bukit di medan pertempuran dan bersama Mu'ad serta Abu Bakar. Nah, lanjutkan. Kemudian Sa'ad bin Mu'ad berdiri di pintu tandu dengan pedang terhunus. Selanjutnya Rasulullah meninjau medan peperangan seraya menunjuk tempat-tempat tertentu. "Ini tempat matinya si Fulan, di sini tewasnya si Fulan, dan apa yang beliau katakan itu tidak satu pun yang meleset dengan kejadian yang sebenarnya." Barakallahu fikum. Jamarahkumullah. Ini Sa'ad bin Mu'ad. Jadi para sahabat semua cinta sama Rasulullah SAW. Maka Sa'ad berkata kepada Nabi SAW, dia bermusyawarah, mengusulkan kepada Nabi SAW untuk membangunkan arish. Bukan bangunan dari tembok, bukan. Semacam tenda, semacam tempat yang agak tinggi sehingga bisa melihat. Dan dibangunkan di atas bukit sehingga beliau bisa melihat dan memberikan arahan kepada para sahabat Nabi. Selesai dibangun, maka Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu berhenti di pintunya dan Nabi SAW keluar menunjuk ke tempat-tempat. Beliau mengatakan, "Hadza masra'u fulan." Sambil menunjuk ke tanahnya. "Di sini nih. Tempat ini akan mati Abu Jahal. Di sini nih akan mati Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi." Ditunjuk sama Nabi SAW. Maka dikatakan, enggak ada satupun di antara mereka yang ditunjuk Nabi kecuali mati di tempat itu. Ini juga untuk memotivasi para sahabat Nabi. Janji Allah benar. Nah, lanjutkan. Pada malam peperangan, malam 17 Ramadan, tepatnya pada malam Jumat, kaum muslimin mengantuk dan mereka pun tidur. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Kami tidak memiliki kuda pada saat perang Badar kecuali yang kurus dan lemah. Pada malamnya kami semua tidur kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang salat di bawah pohon sampai pagi." Barakallahu fikum. Nah, di sini disebutkan pada malam peperangan. Ini Ramadan pertama yang diwajibkan puasa bagi sahabat ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Badar pada malam tanggal 17. Orang tuh kalau takut enggak tidur. Kenapa banyak orang harus minum obat tidur? Karena was-was. Ada pikiran. Dan sekarang para sahabat Nabi sedang akan menghadapi 1000 pasukan kira-kira. Mereka takut. Karena disebutkan tatkala menangkap 2 orang tadi, mereka berharap 2 orang itu orangnya Abu Sufyan. Tapi ternyata bukan. Tapi Allah mau kasih kepada para sahabat Nabi. Allah kasih apa? Allah kasih mereka tidur. Ngantuk mereka. Perang lagi jagain. Sampai dikatakan mereka dalam posisi perang itu pegang pedang, jatuh pedang. Tidur cuma. Kemudian diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, bagaimana Ali mengatakan, "Makana fina Faris yawma Badr ghair al-Miqdad." Kami tidak memiliki kuda pada saat perang Badar kecuali yang kurus dan lemah. Astagfirullahaladzim. Wallahi ini terjemahan yang sangat fatal. Coba dilihat bukunya. Makana fina Faris yawma Badr. Tidak ada, kami tidak memiliki penunggang kuda. Faris itu penunggang kuda. Selain Miqdad. Miqdad ibn al-Aswad. Ini sahabat Nabi. Ada 2 kuda sebenarnya. Tapi Ali menyebutkan 1 di sini. Tidak ada penunggang kuda di antara kami kecuali Miqdad. Terjemahannya apa? Kami tidak memiliki kuda pada saat perang Badar kecuali yang kurus dan lemah. Dari mana kurus dan lemah? Tidak ada yang menunggangi kuda pada hari itu kecuali Al-Miqdad. Wa ma fina illa na'im. Pada malam itu kami semua tidur. Enggak ada satupun kecuali tidur. Melainkan Rasulullah SAW salat di bawah pohon sampai pagi. Kenapa jemaah? Beliau biasa salat malam. Tapi malam itu beliau salat sampai pagi. Ada yang beliau pinta. Ada yang beliau inginkan dari Allah Azza wa Jalla. Beliau yakin beliau Rasul. Utusan Allah Azza wa Jalla. Dan beliau yakin beliau akan diuji sama Allah Azza wa Jalla. Dan maqamul ubudiyah. Kedudukan sebagai hamba. Itu Nabi SAW telah sampai kepada puncak klimaksnya. Dia hamba Allah Azza wa Jalla. Dia tunduk patuh kepada Allah. Maka beliau sholat sampai pagi. Semuanya tidur. Subhanallah. Itu Nabi SAW. Peristiwa itu tanggal 17 atau malam 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Nah, lanjut. Ima' bin Rukhdoh al-Ghifari diutus kepada orang-orang Quraisy untuk membagikan hadiah. Kemudian berkata, jika kalian suka, maka kami akan mempersiapkan pedang dan pasukan. Niscaya akan kami lakukan. Oleh karena itu, mereka mengutusnya dan anaknya agar menyambung silaturahmi. Dan aku telah melaksanakan apa yang ditugaskan. Maka demi umurku, kalaulah kami meneruskan peperangan dengan siapa saja, maka kami tidak akan lemah sedikitpun. Tetapi jika kita memerangi Allah, sebagaimana keyakinan Muhammad SAW, maka tidak ada seorang pun yang sanggup melawannya. Barakallahu fikum, subhanallah. Nah, di sini Ima bin Ruhdah al-Ghifari, dia dikirim bersama anaknya untuk mengirimkan hadiah dari kabilah. Terus dia bertanya, kalian mau bantuan dari kami? Senjata? Atau tentara? Maka mereka mengatakan, enggak, terima kasih. Kalau kita itu menghadapi manusia, maka kita mampu menyelesaikan mereka. Subhanallah. Jemaah, orang-orang Quraisy itu percaya sama Allah. Mereka menyembah Allah, tapi mereka melakukan kesyirikan. Maka ucapan mereka menunjukkan bagaimana keimanan mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka mengatakan, "Wala amri la in kunna innama nuqatilun nas, fama bina min ba'fin anhum." Kalau yang kita perangi manusia, maka kita enggak lemah untuk menghadapi mereka. "Wala in kunna innama nuqatilullah kama yaz'umu Muhammad, fama li ahadin billahi taqa." Tetapi jika kita memerangi Allah sebagaimana keyakinan Muhammad, maka enggak ada yang sanggup menghadapinya. Engkau mengumpulkan semua pasukanmu. Enggak ada yang bisa. Berarti kan mereka memang mendustakan Nabi Muhammad SAW. Walaupun ada sebagian yang mempercayainya hanya karena kesombongan mereka. Naam, tafadhol. Orang-orang kafir mengutus Umair bin Wahab al-Jumhi. Oleh karena itu, mereka pun berkata kepadanya, "Coba tebak berapa jumlah pasukan Muhammad." Kemudian dia berkeliling dengan kudanya di sekeliling bala tentara. Umair kembali kepada mereka dan berkata, "Sekitar 300 orang, bahkan lebih dari itu sedikit, atau bahkan kurang dari itu. Akan tetapi, izinkan saya melihat kaum itu lebih dekat." Maka ia pun turun ke lembah sampai jauh, tapi tidak melihat apapun. Kemudian ia pun kembali kepada mereka, seraya berkata, "Aku tidak melihat apapun, wahai orang-orang Quraisy, kecuali bala yang membawa kepada kematian. Daratan Yastrib sebagai lembah kematian yang nyata. Mereka adalah kaum yang tidak punya tujuan selain menggantungkan hidupnya kepada pedang. Demi Allah, aku tidak melihat akan dibunuh salah seorang dari mereka, kecuali mereka mampu membunuh salah seorang di antara kalian. Jika salah seorang dari mereka terbunuh, maka mereka akan membalas dan tidak ada kehidupan yang lebih baik setelah itu. Sekarang terserah apa pendapat kalian." Allahu Akbar. Ini Umair bin Wahab al-Jumahi. Bukan al-Jumhi, tapi al-Jumahi. Diutus, dilihat, keliling ke tempat tenda-tenda umat Islam, dilihat kurang lebih 300 orang. Tapi ketika dikatakan 300 orang, maka mentalitas orang-orang Quraisy akan semakin terbakar. Cuma sedikit jumlah mereka. Lalu Umair bin Wahab mengatakan, "Kalau boleh aku cari tahu lagi. Mungkin di belakang mereka ada pasukan yang bersembunyi. Mungkin ada pasukan yang dikirim dari kota Madinah untuk menolong mereka." Akhirnya dicari, enggak ada apa-apa. Lalu dia mengatakan kepada orang-orang Quraisy sebuah ucapan yang membuat orang-orang Quraisy jadi ketakutan. Apa kata dia? Dia mengatakan, kecuali bawal, dia mengatakan, "Aku tidak melihat apapun, wahai orang-orang Quraisy, kecuali bala yang membawa kepada kematian." Disebutkan nawadih yathrib mahmalul maut naqib. Nawadih ini lebih kepada onta-onta sebenarnya. Onta-onta penunggang yang ditunggangi oleh orang-orang Madinah itu disebutkan bahwasanya mahmalul maut naqib. Naam. Jadi bukan daratan Yathrib, tapi onta-onta Yathrib. Sebagai mahmal. Mahmal itu tempat membawa ya. Dia katakan bahwasanya unta-unta Yathrib sebagai pembawa kematian yang nyata. Mereka kaum yang gak punya tujuan. Itu menurut orang-orang itu. Tujuannya mati udah mereka. Mereka siap untuk mati. Mereka tidak punya tempat bersandar. Mereka tidak punya tempat untuk melarikan diri. Mereka hanya bergantung kepada pedang mereka. Demi Allah, gak mungkin satu akan terbunuh dari mereka kecuali satu dari kalian terbunuh. Jadi kalau bicara terbunuh 300, tidak akan mati kecuali 300 dari orang Quraisy akan mati. Maka kata Umair, "Sudah, kalian gimana menurut pendapat kalian?" Mulai ini jamaah. Ada perang urat syaraf. Silakan dibaca. Tatkala Hakim bin Hizam mendengar hal itu, ia pun menuju ke kerumunan. Kemudian ia pun mendatangi Utsbah bin Rabi'ah dan mengajaknya agar kembali seraya berkata, "Hai Abul Walid, engkau adalah pembesar Quraisy sekaligus pemimpin mereka yang sangat setia. Apakah ada suatu perkara yang senantiasa kamu ingat kebaikannya sampai akhir masa?" Ia pun bertanya, "Apakah itu, hai Hakim?" Hakim pun menjawab, "Kembalilah kepada kaummu dan ambil alihlah posisi sahabat setiamu Amr bin Al-Habrami." Ia pun menjawab, "Baiklah, dan engkau menjadi saksi apa yang aku lakukan bahwa dia adalah sahabat setiaku atas apa yang menimpa diri dan hartanya." Kemudian datanglah Ibnu Hanzalah Abu Jahal seraya berkata, "Sesungguhnya aku tidak takut peperangan." Utsbah berpidato di hadapan manusia dan berkata, "Wahai sekalian kaum Quraisy, demi Allah sesungguhnya kalian tidak akan dapat berbuat apa-apa terhadap Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Demi Allah, jika sampai kalian mencederai Muhammad, maka setiap orang dari mereka akan melihat setiap di antara kalian dengan pandangan kebencian seperti seseorang yang telah membunuh anak pamannya atau seorang yang membunuh seseorang dari keluarganya. Maka pulanglah kalian dan janganlah kalian berada di antara Muhammad dan jangan pula kalian berada di antara golongan orang-orang Arab. Jika mereka mencederainya, maka itulah yang kalian inginkan. Dan jika tidak, sebaliknya mereka akan berteman dengan kalian dan kalian tidak akan dapat memalingkan mereka dari apa yang kalian inginkan. Sesungguhnya, aku melihat kaum-kaum yang keras pendirian. Kalian tidak akan dapat menyamai mereka dan pada kalian pun tidak ada kelebihan. Wahai kaumku, catatlah hal itu di kepalaku dan katakanlah Utsbah penakut. Padahal kalian mengetahui bahwa aku bukanlah orang yang paling penakut di antara kalian." Barakallahu fikum. Nah, Hakim bin Hizam akhirnya masuk Islam. Hakim bin Hizam ini sepupunya atau keponakannya. Nah, Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Dia itu keponakannya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Setelah mendapatkan informasi dari Umar bin Wahab, Hakim bin Hizam keliling mendatangi Utsbah bin Rabi'ah. Disebutkan Utsbah, pulanglah. Mau kayak apa kita ini? Akhirnya disebutkan bahwasanya Utsbah setuju dengan pendapatnya Hakim bin Hizam. Tapi Utsbah mengatakan kepada Hakim bin Hizam, apa kata dia? "Iti Ibnu Hanbalah, fa'ti Ibnu Hanbalah." Engkau yang datang Ibnu Hanbalah, datangin Abu Jahal. Artinya semua orang punya kabilah cuma. Sehingga mereka bisa berbicara di kabilah mereka. Dan mereka akan menaati dan mematuhinya. Tapi dari suku yang lain ada lagi pemimpin mereka. Maka Hakim bin Hizam diperintahkan oleh Utsbah bin Rabi'ah, "Aku akan bicara di kaumku, di sukuku." Utsbah bin Rabi'ah menjelaskan, "Kalian ini kalau bunuh Muhammad, bunuh mereka, bunuh siapa kalian sih sebenarnya? Yang kalian bunuh itu anak paman kalian, anak bibi kalian, keluarga kalian. Gimana kalian akan melihat wajah ini yang bunuh fulan, ini yang bunuh fulan?" Subhanallah. Maka kalau dia mengatakan, kalau kalian akan mengatakan aku pengecut, kalian akan mengatakan kalian tahu siapa aku sebenarnya. Jadi enggak ada yang akan mengatakan Utsbah pengecut. Karena mereka semua tahu keberanian Utsbah bin Rabi'ah. Akhirnya Hakim kesepakatan sama Utsbah kan? Memang di sini ada yang kurang tepat disebutkan. Kemudian datanglah Ibnu Hanbalah. Enggak. Diperbaikin supaya lebih bisa difahami. Kemudian datangilah Ibnu Hanbalah. Ini perintah Utsbah kepada Hakim. Kemudian datangilah Ibnu Hanbalah. Baik. "Fa inni la akhsha an yashir amras ghairahu." Kata, "Sesungguhnya aku tidak takut peperangan." Ini juga terjemahannya jemaah. Baik. "Kemudian datangilah Ibnu Hanbalah, sesungguhnya," bukan Abu Jahal. Ini Ibnu Hanbalah Abu Jahal. Seraya berkata, siapa yang berkata? Utsbah. Seraya berkata, "Sesungguhnya aku tidak takut yang memecahkan urusan manusia kecuali Abu Jahal." Jadi bukan sesungguhnya aku tidak takut peperangan. Di bahasa Arabnya disebutkan fa inni la akhsha an yashur amrun nas ghairu. Yang aku takutkan memecahkan belah ini yang rusak ini Abu Jahal. Kau berangkat ke Abu Jahal. Ini perintah Utbah bin Rabi'ah kepada Hakim. Setelah itu Utbah berpidato kepada sukunya. Dan ternyata mereka semua menaatinya, mereka mendengarkan. Baik, sekarang Hakim berangkat ke Abu Jahal. Ya, silakan lanjutkan. Hakim berkata, aku pun pergi dan mendatangi Abu Jahal. Lalu aku berkata kepadanya, sesungguhnya Utbah telah mengutusku kepadamu dengan ini dan itu. Maka ia pun berkata, hembuskanlah. Demi Tuhan, Muhammad telah menyihirnya ketika ia melihatnya dan sahabat-sahabatnya. Hal ini tidak boleh terjadi, demi Tuhan. Kita tidak boleh kembali sehingga Tuhan menentukan apa yang terjadi antara kita dan Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Hakim diutus kepada Amir bin Al-Hadrami, pedangmu. Kemudian Amir pun pergi ke kerumunan manusia sambil berteriak dan memprovokasi orang-orang sehingga berkecamuklah perang dan merusak pandangan orang-orang terhadap ajakan Utbah. Barakallahu fikum. Nah, apa yang dikatakan Utbah bin Rabi'ah benar? Bahwasanya yang rusak ini adalah Abu Jahal. Yang memang tidak menginginkan perdamaian. Tidak menginginkan kebaikan. Maka mungkin di sini terjemahannya ada yang dia menerjemahkan wallahi demi Tuhan. Padahal Abu Jahal mengatakan wallahi demi Allah. Maka terjemahannya tolong diganti demi Allah. Muhammad SAW telah menyihirnya ketika melihat Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Abu Jahal mengatakan enggak bisa. Kita enggak akan pulang sampai kita berhadapan dengan mereka. Kemudian berangkatlah ke Amir, berangkatlah menjumpai Amr al-Hadrami, bukan Amir jemaah, Amr al-Hadrami. Sebagaimana yang di atas disebutkan Amr al-Hadrami. Berangkat menjumpai Amr al-Hadrami, kemudian dia mengatakan, aku minta kepadamu agar engkau mau meninggalkan medan perang. Dia bersumpah dengan nama, dengan kemuliaan, dengan terbunuhnya saudaranya. Apa yang terjadi? Faqama Amir. Kemudian ia pun pergi ke kerumunan manusia sambil berteriak. Ada bahasa memang yang kurang indah untuk diterjemahkan. Disebutkan Amir atau Amr ini, dia pergi setelah dapat omongannya Hakim bin Hizam, dia pergi fakashafa an istihi, maaf, dia membuka pantatnya. Ini orang jahiliyah, sambil teriak-teriak, wah amrah. Menunjukkan dia enggak setuju dan dia ingin peperangan itu terjadi. Maka rusaklah kesepakatan yang telah dibikin. Lihat, provokator itu cukup satu. Jumlah pasukan yang banyak yang sejatinya mereka bisa berdamai gara-gara nih provokator Abu Jahal, rusak semua. Tambah lagi Amir atau Amr, bagaimana dia merusak kesepakatan untuk damai. Untuk pulang. Yang dari awalnya mereka disuruh pulang sama Abu Sufyan. Tapi mereka gak mau pulang. Akhirnya Badar menjadi hari yang paling mencekam buat mereka. Yang akan selalu mereka ingat. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan apa maksud tanya jawab. Nah. Mau tanya apa? Hah? Lanjutkan, Ustaz. Tafadhali. Lanjut. Lanjut, Ustaz. Siap, lanjut. Silakan. Pada subuh Jumat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur barisan sahabat. Kemudian Utsbah bin Rabi'ah yang berbaris di antara saudaranya Syaibah dan anaknya Al-Walid bin Utsbah keluar dari barisan musyrikin dan mengajak untuk perang tanding. Kemudian majulah beberapa pemuda dari golongan Ansor seperti Auf bin dan Mu'ad yang keduanya merupakan anak dari Al-Haris dan Abdullah bin Rawahah. Mereka bertanya, "Siapa kalian?" Mereka menjawab, "Kami adalah pemuda Ansor." Mereka pun berkata, "Kami tidak memerlukan kalian." Kemudian salah seorang di antara mereka berseru, "Wahai Muhammad, keluarkan prajurit yang seimbang dengan kami." Selanjutnya Nabi memanggil, "Majulah wahai Ubaidah bin Al-Haris, majulah wahai Hamzah, majulah wahai Ali." Maka tatkala salah seorang dari mereka mendekat, musyrikin pun menanyakan, "Siapakah kalian?" Setiap dari mereka pun menyebutkan namanya. Musyrikin pun berkata, "Ini baru lawan yang seimbang." Akhirnya Ubaidah yang paling tua di antara mereka melawan Utsbah, Hamzah melawan Syaibah, sedangkan Ali melawan Al-Walid. Hamzah dan Ali pun akhirnya membunuh kedua lawannya. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan Ubaidah yang terkena dua tusukan. Ali dan Hamzah pun bergegas untuk menolong Ubaidah untuk membunuh musuhnya. Pada saat berperangnya dua kubu inilah turun firman Allah Ta'ala, "Hadhani khusmani ikhtasamu fi rabbihim." Inilah dua golongan, golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Quran Surat Al-Hajj ayat 19. Allahu Akbar jemaah. Jadi kebiasaan di masa lalu, sebelum mereka berperang, maka mereka mengutus jagoan-jagoan mereka. Untuk apa? Untuk mematahkan semangat yang kalah jagoannya, sehingga akan semakin mudah untuk diperangi. Biasanya seperti itu. Muncul dari orang-orang musyrikin tiga, Utbah bin Rabi'ah yang awalnya tadi dia ingin kembali ke kota Mekah, malahan dia menjadi yang terdepan. Ya, untuk membuktikan kalau dia tidak pengecut. Utbah keluar, saudaranya keluar, Syaibah, anaknya Walid bin Utbah keluar. Ketika mereka keluar dari barisan musuh, ya, berada di medan perang yang ada di antara dua saf ini, siapa yang maju? Orang-orang Ansor langsung maju. Sebagaimana dikatakan oleh Sa'ad bin Mu'ad, "Kalau besok kau berjumpa dengan mereka, Rasulullah SAW, semoga engkau melihat dan Allah melihat bagaimana kita keesokan besok." Ketika orang-orang Ansor maju ke depan, mereka gak kenal sama orang-orang Ansor. Mereka mengatakan, "Mala nabikum min haja," kita gak ada perlunya sama kalian. Kita tuh gak ingin perang sama kalian. Kemudian mereka teriak, "Ya Muhammad alaika salatu wassalam ya Rasulullah, akhrij lana akfa'ana min qawmina," keluarkan yang sepadan kami-kami dari kaum kami, bukan dari orang-orang Ansor. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Qum ya Ubaidah ibn al-Harith, qum ya Hamzah, qum ya Ali." Hamzah, Ali, dan Ubaidah ibn Harith. Ketika sampai di sana, mereka masih ingin membuktikan, "Man antum?" Siapa kalian? Mungkin mereka menggunakan imamah yang tertutup wajah mereka. Atau yang orang-orang musyrikin juga menggunakan pakaian perang yang menutup wajahnya. Siapa kalian? Mereka menyebutkan Fulan, Ali, Hamzah, dan Ubaidah. Hamzah berhadapan dengan Syaibah. Ali yang masih muda berhadapan dengan anaknya Utbah. Sama-sama muda. Kemudian Ubaidah berhadapan dengan Utbah. Ali berhasil membunuh Walid. Hamzah berhasil membunuh Syaibah. Dan Ubaidah terluka, ditusuk oleh Utbah. Tapi tidak sampai mati. Di sini Hamzah dan Ali menyelesaikan urusan Utbah. Dan dia pun terbunuh. Bagaimana kondisi orang-orang musyrikin? Melihat jagoan-jagoan mereka tewas di hadapan mereka. Dan bagaimana kondisi para sahabat Nabi ketika Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Subhanallah. Orang-orang musyrikin itu ketika melihat umat Islam, mereka memandangnya dengan remeh. Tapi mereka sudah tahu kalau yang mereka perangi Muhammad remeh. Tapi kalau ini perangi Allah Azza wa Jal, siapa yang bisa menghadapinya? Maka di sini Allah menyebutkan firman-Nya, "Hadzani khasmani ikhtasamu fi Rabbi." Ini dua orang bertikai dalam urusan Tuhan mereka. Nah, lanjutkan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan barisan sahabat-sahabatnya, beliau lewat di depan Sawad bin Goziyah yang keluar dari barisan. Lalu beliau memukul perutnya dengan tongkat, seraya berkata, "Luruskan wahai Sawad." Sawad pun berkata, "Wahai Rasulullah, engkau telah membuatku sakit, padahal engkau diutus untuk kebenaran dan keadilan. Sekarang biarlah aku membalas atas perbuatanmu." Maka Rasulullah pun membuka perutnya untuk dibalas, seraya berkata, "Balaslah." Maka Sawad pun memeluk dan mencium perut beliau. Nabi SAW pun bertanya, "Apa yang kamu lakukan ini, wahai Sawad?" Ia menjawab, "Wahai Rasulullah, engkau telah melihat ini adalah bukti kesetiaanku. Aku ingin pada akhir masa hidupku, kulitku dan kulitmu bersentuhan." Maka Rasulullah SAW pun mendoakannya dengan kebaikan. Barakallahu fiik. Jadi ketika Rasulullah SAW meluruskan barisan para sahabat, beliau meluruskan dan beliau melihat Sawad bin Huzayyah itu perutnya agak maju ke depan melewatin barisan, maka beliau pukul untuk mundur sebenarnya. Lalu Sawad mengatakan, "Ya Rasulullah, auja'tani waqad ba'athaka Allah bil haqqi wal 'adl." Ya Rasulullah, engkau telah menyakitinku, Rasul. Sedangkan Allah telah mengutusmu dengan kebenaran dan keadilan. Fa'aqidni, maka biarlah aku membalas. Minta qisas. Silahkan, kata Nabi SAW. Dalam riwayat disebutkan, "Ya Rasulullah, aku dipukul perutku, aku gak pakai baju tadi." Maka Nabi mengangkat, menyingkap bajunya. Ketika melihat perut Nabi SAW, sahabat langsung memeluk. Para sahabat pada ribut waktu itu, agar mereka yang kisah, jangan Nabi SAW. Tapi sahabat tetap menginginkan Nabi SAW. Maka ketika dipeluk sama Nabi SAW dan dicium perut Nabi SAW, Nabi bertanya, "Wama hamalaka ala hadha ya Sawad?" Apa yang membuatmu melakukan ini, wahai Sawad? Wahai Rasulullah, engkau telah melihat ini adalah bukti kesetiaanku. Tidak, jemaah. Dicoret ini. Terjemahannya tidak seperti itu. Disebutkan, "Ya Rasulullah, hadara ma tara," yakni mautina syahid. Ya Rasulullah, engkau melihat, engkau telah melihat sesuatu yang hadir ini, yaitu tempat untuk mati syahid. Tempat kematian telah hadir. Fa'aradtu an yakuna akhirul ahdi bika. Aku ingin pada akhir masa hidupku, yaitu kulitku dan kulitmu bersentuhan, wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW mendoakan kebaikan buat Sawad. Dan dia pun meninggal. Subhanallah. Apa sih yang dicari manusia dalam kehidupan ini? Apa sih yang sedang kita bangun? Apa sih mimpi yang sedang kita rajut? Kalau kita membaca bagaimana pengorbanan para sahabat Nabi, bagaimana mereka berjuang untuk menegakkan agama Allah ini. Mereka mengorbankan segalanya dan mereka tahu bahwa mereka akan berpisah dengan dunia ini selama-lamanya. Maka Sawat menginginkan sesuatu. Mungkin dia tak akan lagi bisa berjumpa dengan kekasihnya. Tapi paling tidak, akhir kehidupannya, dia mati husnul khatimah. Nah, barakallah. Silahkan lanjutkan. Orang-orang saling berperang antara satu sama lain. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas bukit bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah bermunajat kepada Tuhannya untuk memberikan pertolongan yang dijanjikannya. Ya Allah, jika Engkau hancurkan sisa golongan yang beriman ini, niscaya tidak ada lagi yang akan menyembahmu di muka bumi ini. Kemudian Abu Bakar menyapa, "Wahai Rasulullah, cukuplah apa yang telah kau minta kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya Dia akan memberikan apa yang telah dijanjikan kepadamu." Selanjutnya Rasulullah pun tertidur, kemudian terbangun dengan tersenyum dan berkata, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, pasukan itu akan dilumatkan dan lari ke belakang. Bergembiralah karena pertolongan Allah telah datang." Ini Jibril memegang kendali kuda dan menungganginya. Kemudian beliau turun dari atas bukit sambil membaca, "Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur." Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Quran Surat Al-Qamar ayat 45. Maha benar Allah yang berfirman, "Idh tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Quran Surat Al-Anfal ayat 9. Barakallahu fiik. Kemudian kedua pasukan ini saling bertemu. Mereka bergerak. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berada di atas bukit. Di sebuah tenda atau tempat yang sudah dibangunkan untuk Nabi SAW. Beliau berdoa. Mengangkat tangannya menghadap kiblat. Mengatakan, "Allahumma in tuhlak hadhihi al-isaba min ahli al-iman al-yawm fala tu'bad fil ardi abadan." Ya Allah, jika Engkau hancurkan, jika golongan orang-orang beriman ini hari ini hancur, mereka mati, maka Engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi ini selama-lamanya. Nabi mengatakan itu. Nabi benar-benar menghamba kepada Allah. Dia yakin enggak ada yang bisa bantu kecuali Allah. Dan Abu Bakar yang ada di belakangnya, selendang Nabi itu jatuh jemaah ketika Nabi angkat tangan, diangkat kembali, ditaruh di pundak Nabi SAW. Jatuh kembali Abu Bakar. Melihat kondisi Nabi lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, cukup, Allah akan penuhi apa yang Dia janjikan. Allah akan penuhi." Kemudian Rasul SAW ngantuk, tertidur sejenak sebenarnya. Bukan tidur. Banyak sinatun minan naum. Beliau ngantuk tertidur sejenak. Beliau semalaman gak tidur. Kemudian beliau terjaga sambil tersenyum. Beliau mengatakan, "Abshir ya Abu Bakar. Hadha Jibril ala thanayahun nuqa." Nih Jibril. Udah datang nih dengan pasukannya. Kemudian beliau keluar dari pintu Arish. Pintu tadi seperti, ya, mau dibilang tenda atau tempat yang agak tinggi. Beliau keluar dari sana sambil membaca firman Allah, "Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur." Kalau bicara istighatha, itulah istighatha. Mereka benar-benar memohon kepada Allah Azza wa Jal. Dan Allah turunkan bantuannya. Nabi yakin Allah akan bantu. Tapi beliau tetap meminta dan memohon. Tidak seperti sebagian orang yang yakin tapi dia usaha tidak sungguh-sungguh dan berdoanya pun tidak sungguh-sungguh. Sedangkan Rasulullah SAW memohon kepada Allah. Kondisinya sangat-sangat kritis pada waktu itu, jemaah. Tapi Nabi kemudian tersenyum, bergembira. Jadi Allah sudah Allah tepatin dan doa dikabulkan. Kita itu kalau terus ngetuk pintu, ya. Ketuk pintu itu terus. Lama-lama dibukain. Begitu pula terkala kita mengetuk pintu Allah Azza wa Jalla. Jangan berhenti mengetuk pintu Allah. Terus diketuk. Sampai dibukain. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, istajabu lil abdi malam yasta'jil. Akan didoakan, dikabulkan doa hamba, diijabain, selama dia tidak tergesa-gesa. Gimana tergesa-gesa? Mengatakan, oh aku udah berdoa, aku udah minta. Jangan pernah mengatakan itu. Terus apa? Terus berdoa, terus meminta, terus memohon. Nggak berhenti. Rasul SAW di malam harinya nggak tidur beliau sholat. Bermunajat kepada Allah. Di pagi harinya, tatkala peperangan terjadi, beliau tidak berhenti untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seperti itu doa Nabi SAW, bagaimana kita seharusnya? Naam, tafadhal. Baik, jemaah. Kayaknya waktunya sudah habis. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana peperangan itu terjadi? Bagaimana para sahabat Nabi melindungi Rasulullah SAW? Mereka korbankan nyawa mereka. Mereka tidak peduli sama keluarga dan harta mereka. Karena ada satu keyakinan buat mereka. Surga Allah Azza wa Jalla. Surga itu kalau harganya seharga dunia dan isinya, berarti surga itu murah. Kalau harganya seharga dunia dan isinya. Kenapa? Dua rakaat sebelum subuh aja lebih baik dari dunia dan isinya. Dua rakaat sebelum subuh. Bagaimana indahnya surga Allah SWT. Dan sejatinya yang Allah minta dari kita tidak banyak. Tapi kita bakhil. Kita cinta dengan diri kita. Kita cinta dengan harta kita. Kita cinta kepada keluarga kita. Lebih daripada kecintaan kita kepada Allah SWT. Barakallahu fikum, sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.